Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama kita memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, dan semoga Allah tabaraka wa taala terus memberikan limpah nikmat dan karunia kepada kita, memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung di negeri akhirat nanti. Amin. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-135. Ini kalau dalam kitab yang saya pegang ya. Yang mempunyai kitab ini barangkali halaman 378. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Kata Nabi, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada, maksudnya tidak boleh ya, melakukan sholat setelah sholat asar hingga hatta ya taghibasy syamsu, hingga matahari itu tenggelam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Walilafzin ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. Nah, dan dalam lafaz hadis Imam Muslim, lafaznya la salata ba'da salatil fajri. Kalau tadi kan la salata ba'da subhi, ada sedikit perbedaan lafaz tetapi maknanya sama, yaitu tidak ada, maksudnya tidak boleh melakukan salat ya. Tidak ada salat, maksudnya tidak boleh melakukan salat setelah sholat subuh. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca hadis tambahannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, nanti akan kita baca insyaallah supaya tidak menumpuk ya. Hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas nggih. Menunjukkan tidak boleh melakukan sholat sunnah ya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, kemudian di sini ada hadis Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir dalam riwayat Muslim. Ada tambahan. Disebutkan kata Uqbah ibn Amir, salasu sa'atin, ada tiga waktu. Ya, kalau yang dalam hadis tadi berarti kan dua waktu. Habis sholat asar sama habis sholat subuh. Ya. Dalam hadis Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan ada tiga waktu, yaitu disebutkan oleh Uqbah ibn Amir, ada tiga waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Kata Uqbah ibn Amir, beliau mengatakan ada tiga waktu yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu melarang kami melakukan sholat di waktu itu. Kata Uqbah ibn Amir, ada tiga waktu yang dulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kami melakukan sholat di waktu itu. Berarti di riwayat ini nanti ada tambahan satu waktu. Kalau tadi kan dua. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa tiga waktu itu? Atau sebelum itu, ya disebutkan oleh Uqbah ibn Amir bukan hanya sholat yang dilarang di situ. Wa annaqbura fihinna mautana. Dan beliau juga melarang kami menguburkan di waktu itu orang-orang meninggal di antara kami. Jadi intinya kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan salat dan melarang mengubur orang yang meninggal di tiga waktu. Tiga waktu itu apa saja? Yang pertama, hina tatru'usyamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika ya, matahari itu terbit. Baru terbit, baru muncul biar gitu ya. Mataharinya baru nampak dari sejak nampak sedikit ya. Hatta tartafi'a, hingga matahari itu meninggi. Ya. Yang pertama, dari matahari terbit, sejak matahari terbit sampai matahari meninggi. Meningginya seberapa? Di dalam hadis ini tidak disebutkan ya. Tapi dalam hadis yang lainnya disebutkan qaidarumhi. Ya. Setinggi tombak kurang lebih. Ya kurang lebih, kata para ulama, ya sekitar 1 meter kalau dilihat dari jauh itu kayaknya naik 1 meter gitu ya. Kurang lebih. Atau dalam perhitungan menit, para ulama memperkirakan ya sekitar 12 menit, 13 menit ya. Untuk kehati-hatiannya ya 15 menit. Dari sejak muncul 15 menit kemudian, kurang lebih gitu. Saya ulangi, yang pertama yang dilarang ketika matahari terbit hingga matahari meninggi. Jadi perkiraannya sekitar 15 menit dari sejak keluar gitulah ya. Wah yang kedua, wahina taqumu qa'imu dhahirah hatta tazula syamsu. Yang kedua, waktu yang dilarang ketika matahari tepat di tengah, ya, ketika matahari tepat di tengah, sampai bergeser. Sampai bergeser. Nah. Baik. Sampai bergeser. Sekali lagi, yang kedua, dari sejak matahari tepat di tengah, sampai bergeser. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub. Dan ketika matahari itu mulai tenggelam, sampai benar-benar tenggelam, ya, mulai tenggelam. Tadayyaf asyamsu lil ghurub. Tayyib. Ini tiga waktu yang disebutkan oleh Uqbah ibn Amir. Ada tiga. Kemudian yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, tadi ada dua. Jadi kalau dikumpulkan menjadi lima. Nih, menjadi lima. Berarti kalau kita kumpulkan dari dua hadis ini. Pertama, dari subuh dulu ya. Habis sholat subuh sampai matahari terbit. Itu yang ada dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian yang kedua, dari sejak terbit sampai matahari meninggi. Satu tombak tadi. Yang kedua ini disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir. Yang ketiga, ketika matahari tepat di tengah sampai matahari bergeser. Yang ketiga, dalam hadis Uqbah ibn Amir juga. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ini dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Hadis yang pertama tadi. Ya. Kemudian, apa namanya? Atau sebelum itu ya. Kalau dalam Abu Sa'id al-Khudri, dari habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Nah, dalam hadis Uqbah ibn Amir, dari sejak matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Dari sejak matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Sebagian ulama mengatakan dari sejak matahari menguning. Ya. Sejak matahari menguning sampai benar-benar tenggelam. Baik. Itu intinya, ya intinya lah ya. Kalau kita gabungkan, ya, tadi kalau dipisah-pisah jadi lima, tapi kalau di, apa istilahnya, dikumpulkan jadi satu sekalian, dari sejak sholat subuh sampai matahari meninggi, ya kan, dari sholat subuh sampai matahari meninggi, tadi kan pertama, dari sholat subuh sampai matahari terbit, dari terbit sampai meninggi, kalau digabung, dari habis subuh sampai matahari meninggi. Ya. Kemudian, yang kedua, ketika matahari di tengah sampai tergelincir. Ini perkiraan ya, kata para sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sekitar membaca surat Al-Fatihah. Ya. Atau ulama sekarang belakangan memperkirakan ya sekitar 5-10 menit. Dari matahari tepat di tengah, sekitar 5-10 menit, jangan sholat. Jangan menguburkan jenazah. Ya. Setelah itu masuk waktu zuhur. Atau dengan kata lain, ya, gampangannya kita, kalau jenengan atau Pak Antum melihat jadwal waktu sholat zuhur dikurangi 10 menit. Gampangannya kayak gitu. Misalkan waktu sholat zuhur jam 12 misal. Jam 12 persis, tepat. Zuhur misal. Berarti dari jam 11.50 sampai jam 12 tepat. Kurang lebih demikian lah ya, gampangannya. itu tidak boleh waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah dan untuk melakukan tadi penguburan jenazah. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga habis sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Ya, ini ringkasnya. Tempat yang pertama dari setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit. Misalkan antum melihat jadwal terbit, plus 15 menit dari situ. Ya, itu tempat yang pertama, waktu yang pertama. Ya, posisinya itu pagi. Posisi yang siang ketika tadi, sebelum sholat zuhur dikurangi 10 menit sampai sholat zuhur, kurang lebih demikian lah ya. Kemudian posisi yang ketiga di sore hari habis sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Ringkasnya demikian. Itu waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Baik. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat, beliau mengatakan wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaif wa zada. Ya. Hukum yang kedua yaitu terkait dengan waktu yang dilarang di siang hari. Menurut Imam Syafi'i, berdasarkan hadis Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif, lemah. Sanadnya lemah. Ada tambahan di situ, illa yaumal jumu'ati, kecuali di hari Jumat. Kecuali di hari Jumat. Wa kana li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu. Wa kadha li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu. Demikian pula kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah pun semisal itu. Ada riwayat yang semisal dengan itu. Intinya apa? Larangan melakukan sholat sunnah yang di siang hari tadi, yang di siang hari kapan itu? Dari 10 menit sebelum zuhur sampai masuk waktu zuhur. Gampangannya kayak gitulah ya. Itu kecuali di hari Jumat. Maksudnya demikian. Untuk di hari Jumat tidak ada larangan itu. Sampai dari sejak datang ke masjid, boleh sholat sunnah sebanyak-banyaknya sampai imam itu datang atau sampai imam itu naik ke atas mimbar. Nah, ini khusus di hari Jumat. Berdasarkan riwayat ini. Meskipun ini riwayat yang lemah, ya, sebagian ulama menukil ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat untuk hari Jumat itu masuk pengecualian. Masuk pengecualian. Nah, adapun selain hari Jumat, maka termasuk waktu yang terlarang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan ketiga waktu tadi, yang kesimpulannya tiga waktu tadi itu adalah waktu yang kita tidak boleh melakukan sholat sunnah di situ. Tidak boleh melakukan sholat sunnah di situ. Kemudian, apakah semua sholat sunnah ataukah tidak? Semua sholat sunnah tidak boleh? Ataukah ada yang boleh? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jumhur ulama atau mayoritas ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, ataupun Hanabilah, kecuali Syafi'iyah, mereka mengatakan semuanya tidak boleh. Termasuk riwayat dari Imam Ahmad dalam atau apa namanya pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas Hanabilah. Walaupun di sana ada satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan tidak semua sholat sunnah dilarang. Sekali lagi saya ulangi, mayoritas ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah ataupun Hanabilah, mereka berpendapat semua sholat sunnah dilarang dilakukan di waktu-waktu tersebut. Adapun riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mazhab yang terkenal dari beliau, Imam Syafi'i berpendapat untuk sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, sholat sunnah yang ada sebabnya tidak termasuk yang dilarang. Pendapatnya siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, contoh sholat yang ada sebabnya apa? Misal sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Nah, ini itu. Karena masuk masjid kemudian ada sholat. Makanya dikatakan sholat yang memiliki sebab. Atau sholat sunnah setelah wudu. Berarti apa sebabnya? Sebabnya karena selesai wudu. Ya. Atau misal sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Apa sebabnya? Sebabnya karena selesai melakukan tawaf. Ya. Atau sholat sunnah gerhana matahari. Bagi yang berpendapat sholat sunnah gerhana, hukumnya sunnah. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya ada gerhana. Nah. Jadi, menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, tetapi mayoritas ulama Hanabilah, ya, berpendapat seperti pendapat tadi yang pertama. Jadi, untuk sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, itu tidak termasuk yang dilarang. Nah, terus pendapat yang kuat yang mana? Wallahu a'lam bissawab. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini yang kuat. Sehingga yang kuat gimana? Untuk sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, tidak termasuk yang dilarang. Dalilnya apa? Nah, kok menguatkan ini? Nah, ikhwani fitina azakumullah, hadis-hadis tentang larangan melakukan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tadi, itu adalah hadis yang maknanya umum, umum, ya. Tetapi istilahnya itu dakhala alaihi takhsis atau am makhsus. Hadis yang umum tetapi apa istilahnya? Kemasukan takhsis apa ya? Hadis yang umum tetapi terkena pengkhususan, kayak gitulah barangkali istilah kita. Maksud terkena pengkhususan apa? Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya keumumannya itu bukan keumuman yang tetap dalam keumumannya. Ya. Makna umumnya itu tidak tetap seperti itu. Tetapi apa? Realitanya makna yang umum itu dikhususkan dalam beberapa kondisi. Semoga dipahami ini ya. Contohnya, dengan contoh barangkali akan lebih jelas. Contoh dikhususkan, atau kita baca saja, hadis yang ke, ada di sini, di dalam Bulughul Maram, di akhir bab ini, yaitu hadis yang ke-142 dalam kitab saya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, yang bawa kitab Bulughul Maram bisa dicek, hadis terakhir di bab ini, barangkali nomornya berbeda. Nomor hadisnya. Kalau di hadis di tempat saya hadis 142. Baik, kita baca sekalian. untuk memahami masalah ini. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melakukan salat Asar. Tsumma dakhala baiti wa shalla rak'ataini. Kata Ummu Salamah, kemudian beliau masuk ke dalam rumahku. Dalam rumahnya siapa? Ummu Salamah. Masuk salah satu rumah istri beliau itu Ummu Salamah di sini. Kemudian Nabi melakukan salat sunnah 2 rakaat. Kapan tadi salat sunnah 2 rakaat Nabi lakukan? Setelah salat apa? Setelah salat Asar. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Nabi melakukan salat Asar, kemudian masuk ke dalam rumah beliau, rumah Ummu Salamah, kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat. Fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada beliau, kepada Nabi. Siapa Ummu Salamah bertanya kepada Nabi? Faqala, kemudian Nabi menjawab. Maksudnya bertanya, salat apa sih? Katanya enggak boleh salat sunnah 2 rakaat, atau katanya enggak boleh salat sunnah setelah Asar. Kok ya engkau malah melakukan salat sunnah setelah Asar? Nah, ini salat apa? Ini pertanyaan Ummu Salamah. Jadi dipahami oleh beliau, enggak boleh salat sunnah setelah Asar. Tapi kok Nabi melakukan? Makanya beliau bertanya. Ya. Yeah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan ini, "Syughiltu an raq'ataini ba'da dzuhri." Kata Nabi, "Aku tersibukkan ya, dari melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur." Maksudnya tersibukkan sehingga tidak sempat melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Disebutkan dalam riwayat Nabi kedatangan tamu. Habis sholat zuhur, kedatangan tamu, Nabi SAW langsung menerima tamu sampai masuk waktu asar. Beliau tidak sempat apa? Sholat sunnah setelah zuhur. Ya, jadi habis sholat zuhur, ada tamu, Nabi langsung menerima tamu, belum sempat sholat sunnah ba'da zuhur. Ternyata menemui tamu ini sampai masuk waktu asar. Nih, tayyib. Maka disebutkan oleh beliau, aku tersibukkan dari melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Fasallaitu humal ana, maka aku pun melakukan sholat sunnah itu sekarang ini. Maksudnya sholat sunnah yang mana tadi? Sholat sunnah setelah zuhur. Maka aku melakukan sholat sunnah yang itu, yaitu sholat sunnah setelah zuhur, tak lakukan, saya lakukan sekarang ini, yaitu setelah asar tadi itu. Nah, maksudnya apa? Beliau mengqadha, ya, mengqadha, mengganti sholat sunnah setelah zuhur yang sudah terlewat waktunya, beliau qadha, kapan mengqadhanya? Setelah sholat asar. Ya. Yeah. Fakultu, kemudian aku pun berkata, afanabdihima idza fatata. Kemudian Ummu Salamah bertanya, apakah kami boleh mengqadha kedua sholat itu? Ya, jika dua sholat sunnah itu misalkan terlewat, kalau saya, kalau kami sholat sunnah setelah zuhurnya pun terlewat seperti itu, bolehkah kami mengqadha? Maksudnya kayak gitulah ya. Kalau anda, engkau kan mengqadha. Kalau kami boleh enggak mengqadha kayak gitu? Nah, bahasa kita barangkali kurang lebih demikian. Nah, qala, Nabi mengatakanlah, jangan. Akhrajahu Ahmad. Dan sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, dengan sanad yang sahih. Nah, nah. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, contoh hadis yang menunjukkan larangan sholat sunnah setelah asar itu tidak tetap di atas keumumannya. Makna umumnya maksudnya. Tidak tetap berada di atas maknanya yang umum. Buktinya apa? Buktinya ada hadis ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang tadi disebutkan, amun makhsusun. Hadis yang umum tetapi terkhususkan atau dikhususkan dengan hadis yang lain. Mengalami pengkhususan dengan dalil yang lain. Atau dengan istilah lain, al-am dakhala fihi at-takhsis. Sama maknanya kurang lebih. Hanya pengistilahan saja. Baik. Contoh lagi yang mengkhususkan. Ketika ada dua orang, kisah ya, ada dua orang yang sudah melakukan sholat subuh di rumah. Yeah. Kemudian datang ke masjid dalam keadaan jamaah masih sholat. Yeah. Jamaah masih sholat subuh, orang ini datang sampai masjid, dua orang. Karena dia sudah melakukan sholat subuh di rumah, ya sudah. Akhirnya cuma sekedar nunggu di belakang. Nggak ikut sholat. Yang lainnya pada sholat. Ya karena baru sholat subuh. Setelah selesai sholat, Nabi SAW menghampiri kedua orang ini. Bertanya, kenapa nggak ikut sholat? Yang lainnya sholat kok kamu malah di belakang aja, nganggur, apa diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak ikut sholat? Nah, kemudian dijawab bahwasanya sudah sholat di rumah. Ya, sudah sholat di rumah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, ya, jika kalian berdua sudah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid dalam keadaan masih sholat, maka ikutlah sholat. Maka itu akan dihitung sebagai sholat sunnah bagi kalian. Misal di sini habis subuh ada taklim, misal. Mbah Nasir misalkan, mau sholat kesini, mau ikut taklim habis subuh, tapi pas lewat masjid sebelah rumah, dekat rumah, ini wis pada sholat ya, wis mulai sholat subuh maksudnya. Terus Mbah Nasir khawatir buat tekan masjid mriki nulur iman, buat malah wis sholat subuh wis rampung. Lah, melu sholat nang kana bae lah. Nah, akhirnya beliau sholat subuhnya di dekat rumah, masjid dekat rumah. Ikut sholat subuh di situ. Nah, habis sholat subuh segera ya ke sini mbok telat taklimi. Nah, segera datang ke sini. Nyampe sini dening sholatnya durung rampung malah nembe komat. Nah, misal tak kira wis rampung tekan kene, ya kan? Dening tekan kene malah nembe komat. Nah, maka berdasarkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Mbah Nasir tetap derek sholat. Meskipun tadi sudah sholat subuh di sana, masjid dekat rumah. Nah, jadi tetap ikut sholat subuh di sini. Tetapi itu dihitung sholat sunnah. Jadi Mbah Nasir dapat tambahan sholat sunnah. Nah, dan ceritanya. Jadi, nah ini menunjukkan apa? Boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Dan tadi sih, orangnya sudah sholat subuh di rumah, Nabi mengatakan kalau sampai masjid kok masih ada sholat, ikut sholat. Itu dihitung sunnah. Berarti kan secara realita, orang ini melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Seperti contohnya Mbah Nasir Wau. Berarti sholat yang berikut itu sholat sunnah. Berarti sholat sunnahnya setelah sholat subuh. Ini menunjukkan apa? Larangan yang tadi tidak boleh sholat setelah sholat subuh itu lafadznya memang umum. Tetapi ternyata ada dalil lain yang mengkhususkannya. Baik. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, keumuman hadis atau makna yang umum yang ada pada hadis larangan melakukan sholat sunnah di tiga waktu tadi adalah larangan yang umum tetapi terkena atau kemasukan atau apa ya, kedatangan hadis lain yang mengkhususkannya sehingga tidak murni di atas atau tidak murni di atas makna umumnya. Baik, ini sudah kita pahami ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat sholat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yarka' rak'ataini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qal, siapa yang dia datang ke masjid ya, maka janganlah duduk hingga melakukan sholat dua rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya, siapa yang datang ke masjid, jangan duduk sampai sholat sunnah dua rakaat terlebih dahulu. Sholat tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya, lah, terus kalau datang masuk masjidnya setelah asar atau setelah subuh, gimana? Dengan kata lain, masuk ke masjid di waktu-waktu yang dilarang tadi. Tetap sholat sunnah atau enggak? Nah, ini pertanyaannya. Maka kata para ulama, hadis tentang perintah sholat tahiyatul masjid, ini hadis yang umum, maksudnya umum, dilakukan kapan saja, karena enggak ada yang membatasinya. Dan tetap di atas makna umumnya. Jadi saya ulangi, hadis perintah melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, ini maknanya umum dan tetap di atas makna umumnya ini, tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya. Sekarang kita dihadapkan dua dalil. Satunya dalil yang umum tetapi kemasukan pengkhususan, satunya dalil yang umum yang tetap di atas makna umumnya. Dalil yang umum yang kemasukan pengkhususan tadi apa? Yaitu larangan sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang tadi. Ini dalil yang umum tetapi kemasukan takhsis atau ada dalil yang mengkhususkan. Adapun sholat, makna umum dari sholat tahiyatul masjid, ini dalil yang umum dan tetap di atas makna umumnya. Dengan kata lain, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Makanya di sana ada kaidah usul yang mengatakan jika bertentangan, berhadap-hadapan antara dalil umum yang terkena pengkhususan dengan dalil umum yang tetap berada di atas keumumannya, maka dikuatkan dalil umum yang tetap di atas keumumannya. Berarti apa? Akhirnya dalil tentang perintah sholat sunnah tahiyatul masjid ini tetap di atas makna umumnya. Dengan kata lain, meskipun datang di waktu yang terlarang, tetap boleh melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid ini. Jadi dengan inilah sisi kenapa lebih rojihnya atau lebih kuatnya pendapat mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Kesimpulannya, sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, ya, ini boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena perintah melakukannya itu umum dan dia tetap di atas makna umumnya tersebut. Berbeda dengan larangan melakukan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang, hadisnya ini memang umum. Tetapi dia terdapat hadis-hadis lain yang mengkhususkannya. Nah, semoga dipahami ini ya. Ini agak sedikit jelimet, tapi ya latihan jelimet sedikit tidak apa-apa lah. Nah, tayyib. Ini terkait dengan sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang. Sedikit terkait ya, karena terkait kita baca sekalian hadis, kalau di tempat saya hadis 141. Hadis sebelumnya yang barusan kita baca. Ya, hadis nomor 2 sebelum terakhir di bab ini ya, di bab ini. Nomor 2 sebelum terakhir di bab ini, bukan terakhir kita ya, di akhir bab ini. Kalau tempat saya 141. Ini sedikit terkait dan sebentar insyaallah. Kita baca an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai beliau berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada salat, maksudnya tidak boleh melakukan salat setelah fajar. Setelah fajar. Illa sajdataini, kecuali 2 rakaat saja. Akhrajahu 5 illa Nasa'i. Nah. Wa fi riwayatin ya, inda apa? Az-Zarraq ya, Ar-Razzaq ya, ya, afan. Wa fi riwayatin Abdul Razzaq afan. Ya. Dalam riwayat Abdul Razzaq, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atay fajri. Illa raka'atay al-fajri. Tidak ada sholat, maksudnya tidak boleh melakukan sholat setelah terbitnya fajar. Kecuali 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar. Ya. Wa misluhu lidaruqutni an ibni Umar, an ibni Al-Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang semisal itu dalam riwayat Daruqutni dari sahabah Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dalam riwayat Abdul Razak seperti itu. Ya. Tayyib, kesimpulannya dari hadis ini, atau nampak jelas dari hadis ini, hadis ini, kenapa ada kaitannya dengan tadi, ini sepintas mirip. Yaitu Nabi melarang melakukan sholat sunnah setelah terbitnya fajar. Ini mirip dengan larangan sholat sunnah setelah sholat fajar. Karena lafadznya mirip. Ba'dal fajri. Apakah yang dimaksud ba'dal fajri, yaitu setelah terbit fajar, ataukah setelah sholat fajar? Tetapi dikuatkan yang dimaksudkan adalah setelah terbitnya fajar. Tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah terbitnya fajar, kecuali cuma 2 rakaat saja. Kecuali cuma 2 rakaat saja. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi hadis ini berisi larangan melakukan sholat sunnah sebelum subuh setelah masuk waktu fajar, kecuali cuma 2 rakaat saja. Kecuali cuma 2 rakaat saja. Maknanya apa? Kalau misalkan seseorang itu habis azan subuh. Ya, habis azan subuh. Kemudian dia sholat sunnah sebelum, ini di waktunya banyak ini. Biasanya komatis suwe. Sholat rong rakaat ya sisanya akeh. Sisa waktunya banyak. Ya masa cuma rakaat, 2 rakaat, tambah maning lah. Tambah lagi 2 rakaat atau jadi 4 rakaat. Tambah lagi, kayaknya cukup misalkan 8 rakaat misal. 2 rakaat selesai, berdiri lagi 2 rakaat lagi. Berdiri lagi 2 rakaat lagi. Secukupnya sampai komat. Nah, maka berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Jadi hanya mencukupkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja. Dan ini dikatakan para ulama pendapatnya jumhur. Bahkan ada riwayat dari atau perkataan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau menukil ijma' tentang masalah ini. Tetapi yang benar ada khilaf ya, ada khilaf sedikit. Tetapi mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Tidak boleh melakukan ya, sholat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah masuk waktu subuh sampai ditegakkan sholat subuh. Dengan kata lain hanya 2 rakaat saja. Dan inilah yang juga seperti diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ya, ketika Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala setelah azan subuh, ya, setelah beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, beliau melihat ada orang yang melakukan ya sholat sunnah itu beberapa kali. 2 rakaat, kemudian berdiri lagi, kemudian berdiri lagi. Ini beberapa kali sampai qomat. Kemudian ditegur. Yang negur siapa? Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ulama tabi'in. Kemudian orang yang ditegur ini, apa namanya, istilahnya kayak nyangkal. Ya, bantah gitu. Dia mengatakan, ayu'adzibuni Allahu ala sholat. Masa sholat terentuk? Masa sholat tidak boleh? Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya melakukan sholat? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan orang ini, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya melakukan sholat? Masa sholat tidak boleh? Kamu kok melarang saya sholat? Apa Allah akan menyiksa saya gara-gara sholat? Nah, itu pertanyaan orang ini. Orang yang tadi melakukan sholat sunnah, ya, 2 rakaat, terus berdiri lagi 2 rakaat lagi, sampai ya, beberapa kali. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Kemudian apa jawaban? Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wala, Pak. Beliau mengatakan, la. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Bukan demikian. Ya. Tetapi Allah bisa jadi akan menyiksa kamu gara-gara kamu menyelisihi sunnah. Menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan karena sholatnya itu. Tapi gara-gara tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Nabi membimbingkan ya sebelum sholat subuh, sholat sunnahnya cuma 2 rakaat saja. Bahkan Nabi SAW melakukannya rakaataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan, yang cepat. Ya. Nah, menunjukkan tidak banyak tanya. Wong 2 rakaat saja Nabi cepat-cepat. Ya. Baik. Nah, maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah masuk subuh, waktu subuh, setelah azan subuh gampangane nggih, maka hanya boleh melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja. Habis itu nunggu sampai qomat. Entah nunggu dengan berdoa, nunggu dengan berzikir, nunggu dengan membaca Al-Quran. Tidak memperbanyak sholat sunnah di waktu itu. Kalau memperbanyak sholat sunnah di waktu itu, maka menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Nah, jadi demikian juga. Barangkali ada orang membaca banyak sholawat, atau membaca la ilaha illallah banyak. Masa saya akan disiksa gara-gara zikir la ilaha illallah? Nah, jawabannya seperti tadi. Seperti jawaban Imam Sa'id bin Musayyib. Bukan karena engkau itu membaca la ilaha illallah banyak, kemudian engkau disiksa. Bukan karena itu. Tetapi, bisa jadi Allah menyiksa kamu gara-gara menyelisihi bimbingan Nabi SAW dalam berzikir. Kenapa tidak membimbingkan zikir tahlil demikian? Atau membaca surat-surat tertentu di malam-malam tertentu? Ya, kecuali yang ada dalilnya. Nah, misal. Intinya ini hujah terkait dengan bid'ah. Masa ngibadah orang itu? Apa Allah akan menyiksa kita gara-gara kita ngibadah? Ya. Kalau kita ngibadah, masa orang ibadah disiksa sih? Gimana? Kayak gak masuk akal kan kayak gitu. Ya. Jadi bukan karena ibadahnya itu, tetapi karena menyelisihi bimbingan syariat. Dan ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan syariat, ya percuma. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan-amalan ibadah tanpa ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan untuk sholat sunnah rawatib sebelum duhur misal, atau sebelum subuh misal, ya. Apakah dilakukan nunggu dengar azan ataukah cukup masuk waktunya sholat? Karena kalau nunggu-nunggu dengar azan, kadang nggak dengar azannya. Kalau azannya kedengeran terus ya nggak masalah, ya kan? Tapi kalau kadang nggak dengar azan, ya, tapi sudah masuk waktu sholat, ini kurang lama azan sih, apa orang azan atau azannya orang anggus speaker apa gimana, atau yang azan suaranya lirih, ya, atau kelalen orang diceklek nak, sibuk kayak gitu ya, misal ya kan, kemutannya serampung, kan? Baik, apakah harus menunggu azan? Baik, yang jelas, wallahu a'lam bishawab, sholat sunnah rawatib itu dilakukan di waktu sholat tersebut. Intinya di situ, di waktu sholat itu. Maksudnya di waktu sholat adalah setelah masuknya waktu sholat. Maka sholat rawatib zuhur dilakukan di waktu yang di situ diperbolehkan melakukan sholat zuhur. Apakah itu qobliyah ataukah ba'diyah? Intinya di waktu sholat zuhur. Sholat sunnah sebelum subuh dilakukan di waktu yang di situ boleh melakukan sholat subuh. Intinya di situ. Dengan kata lain, setelah masuk waktunya maka boleh melakukan sholat sunnah rawatib. Apakah kita mendengar azan atau tidak, maka tidak tergantung dengan itu. Yang penting sudah masuk waktunya. Yang penting sudah masuk waktunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sholat rawatib itu adalah terkait dengan masuknya, apa, pelaksanaannya adalah di waktunya. Makanya tadi, sholat sunnah setelah zuhur yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah asar itu namanya qadha. Kenapa? Karena sudah dilakukan di luar waktunya. Selama dilakukan di waktu zuhur, misalkan 2 menit. 3 menit sebelum waktu asar masuk melakukan sholat sunnah ba'da zuhur, ya masih di waktunya. Masih di waktunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tayyib, itu barangkali semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.